Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kembali Allah Ta'ala memudahkan kepada kita untuk bersama mengkaji dan memahami bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pembahasan kita telah sampai pada bab man wasala rahimah ahabbahullah. Bab barang siapa yang menyambung rahimnya, menyambung rahimnya, ahabbahullah, pasti Allah akan mencintainya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang telah lalu, disebutkan bahwa man sarrahu ayyub satalahu rizkih wa ayyun sa'alahu fi atharih fal yasir rahimah. Di antara keutamaan yang besar dalam hadis Abu Hurairah, barang siapa yang senang untuk diluaskan rezekinya, wa ayun sa'alahu fi atharih, dan dipanjangkan umurnya, maka beliau katakan fal yasir rahimah, sambung rahimnya, sambung hubungan dengan kerabatnya, keluarganya. Hadis ini hadis Bukhari, telah disebutkan hadis yang lalu. Ada dua keutamaan yang besar sebagai bentuk Allah Ta'ala mencintainya, diluaskan rezekinya. Naam, diluaskan rezekinya. Dan yang kedua, dipanjangkan umurnya. Maka sekarang kita masuk ucapan Ibnu Umar atau athar Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal, dari sahabat Ibnu Umar semoga Allah Ta'ala meridhoinya, berkata, wa manittaqa rabbahu, katanya, manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, wa wasala rahimahu, dan menyambung rahimnya, menyambung kerabatnya yang harus dia sambung, maka kata beliau, nusi'a fi ajalih, nusi'a fi ajalihi, maka akan dipanjangkan. Nusi'a ay at-takhir, makna nusi'a ay at-takhir, maksudnya ziyadah fil umr. Maka maknanya Barang siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya dan menyambung rahimnya, hubungan kerabatnya, keluarganya, nusi'a fi ajalihi. Nusi'a maknanya tadi az-ziyadah fil umr, ditambah umurnya, dipanjangkan umurnya. Dalam riwayat lafaz yang lain, unsi'a lahu fi umrih. Unsi'a dalam lafaz yang lain, unsi'a artinya dipanjangkan umurnya. Wa sura maluhu. Sura ay kasura, diperbanyak hartanya. Dalam riwayat Ibnu Umar, sura maluhu, Allah banyakkan hartanya. Wa ahabbahu ahluh. Sura maluhu, Allah banyakkan hartanya. Wa ahabbahu ahluh, dan Allah jadikan. Naam. Wa ahabbahu ahluhu, dan Allah jadikan. Naam. Rasa cinta, Allah jadikan rasa cinta. Naam. Kepada orang yang melakukannya. Ahabbahu ahluh, Allah jadikan rasa cinta kepada orang yang menjalankannya. Dalam riwayat ini atau athar yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Adabul Mufrad, bahwa dalam hadis ini Allah Ta'ala memberikan, Rasulullah Ibnu Umar meriwayatkan, di antara bentuk Allah Ta'ala memberikan kasih sayang, kecintaan kepada orang yang melakukan silaturahim. Ini yang pertama tadi disebutkan, nusi'a manittaqa rabbah. Disebutkan barang siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya, bertakwa menjalankan perintah. Menjalankan perintah diantaranya ialah menyambung silaturahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Dalam surat At-Talaq Allah katakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yaj'al lahu makhraja, pasti dijadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu, Allah katakan, wa yarzuqhu, Allah akan berikan rezeki, min haitsu la yahtasibu, dari jalan yang tidak dikira-kirakan. Inilah balasan yang Allah berikan kepada seorang mukmin di dunia. Allah diberikan naam balasan di dunia, di antaranya apa? Diberikan rezeki yang tidak dikira-kirakan. Maka menyambung silaturahim, barakallahu fikum, ini adalah disebabkan karena ketakwaan seorang. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah lalu menyambung silaturahim, maka Allah berikan jalan keluar dari segala kesempitan, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dikira-kirakan. Namun barakallahu fik, namun orang yang ahli maksiat, pelaku dosa besar, kadang oleh Allah Ta'ala diluaskan nikmatnya, rezekinya. Maka perlu diingat, orang kafir yang dia bermaksiat, ternyata Allah luaskan rezekinya, bukan berarti Allah mencintainya. Bukan berarti Allah Ta'ala sedang memberikan kebaikan kepadanya. Bahkan itu sebagai sebab Allah akan semakin banyak memberikan kesempatan dia untuk bertambah dosanya, wal iyadu billah. Maka oleh karena itu seorang mukmin ketika di dunia dibalas oleh Allah dengan kemudahan dari segala urusannya, itu karena sebab bertakwa rabbahu wa wasala rahimahu. Nah, di dalam hadis ini na'am menunjukkan barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, tadi balasannya di dunia dan juga akan dibalas di akhirat. Dan ini menunjukkan juga bahwa disebutkan barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya sebagai bentuk keikhlasan. Artinya seorang yang bertakwa kepada Rabbnya lalu menyambung silaturahimnya, orang yang bertakwa lalu menjalankan silaturahimnya, itu karena sebab menjalankan ketakwaan dengan ikhlas. Karena silaturahim termasuk amal soleh, dan amal soleh ini harus diiringi dengan keikhlasan, dengan ketakwaan. Nah, ini yang kadang seorang lupa. Menyambung silaturahim ini harus dijaga dari sisi keikhlasan, menjaga ketakwaan. Karena Allah memerintahkan untuk menyambung silaturahim, maka ketika menjalankan silaturahim harus dibangun di atas keikhlasan. Lalu yang ketiga dalam hadis ini juga, barakallahu fikum, disebutkan oleh Imam Ar-Rahib rahimahullah bahwa man istaqsa madhanat at-taqwa fil Quran wal hadis yajid lahu makna al-hifd amma yakhafu ad-darar minhu. Al-Imam Ar-Rahib rahimahullah menyebutkan bahwa barang siapa yang mau menghitung perintah-perintah takwa dalam Quran dan hadis, meneliti menghitung perintah takwa dalam hadis, yajid fi makna al-hifd, pasti dia akan dapatkan makna adanya penjagaan. Amma yakhafu ad-darar minhu, dari perkara yang dia khawatirkan dari bahaya-bahaya. Artinya kalau antum lihat dalam Quran dan Sunnah, kalimat perintah takwa pasti akan didapati makna penjagaan padanya dari segala yang dikhawatirkan dari bahaya-bahaya. Seperti Allah katakan, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti, lihat, kami bukakan barokah. Itulah muncul penjagaan dari Allah dengan dibukanya barokah. Minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Siapa yang membaca ayat berkaitan takwa dalam Quran dan Sunnah, dia akan dapatkan adanya penjagaan dari Allah dari perkara yang membahayakan. Dibuka kemudahan, barokah, minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun kalau dia na'am mendustakan ayat-ayat, tidak bertakwa kepada Allah, kami siksa akibat dosa yang mereka lakukan. Jadi kalimat takwa diiringi setelahnya adanya perkara penjagaan dari Allah fi dunya wal akhirah. Dalam hadis ini juga disebutkan keutamaan yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di antaranya ialah nusi'a fi ajalih. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Ibnu Umar terkait menyambung silaturahim adalah nusi'a fi ajalihi. Nusi'a dalam lafaz nusi'a. Nusi'a maknanya adalah ziyadah fil umur, ditambahkan oleh Allah umur. Dan sudah kita sebutkan makna hadis, hadis yang sebelumnya, bahwa orang tersebut dipanjangkan umurnya pada bab yang sudah lewat, bab silaturahim menambahkan umur. Ya, jadi orang yang dia menjalankan ketakwaan seperti silaturahim itu akan menjadi sebab ditambahkannya umur oleh Allah Azza wa Jalla setelah disebutkan maknanya. Juga maka kalau demikian ya ibadallah, na'am, barang siapa yang, siapakah orang yang ingin umurnya, na'am, dipanjangkan? Mesti semua orang ingin diberi umur yang panjang agar bisa menambah ketakwaan, agar semakin bertambah kebaikan. Maka bertambahnya umur, bertambahnya harta akan menjadi sebab orang seharusnya semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, semakin dia berusaha bersegera beramal soleh dengan bertambahnya apa tadi? Umur. Yang kedua atau yang selanjutnya di antara keutamaan yang disebutkan oleh Ibnu Umar di antara keutamaan bersilaturahim adalah surah maluhu. Allah perbanyak hartanya. Allah akan perbanyak hartanya. Orang yang suka bersilaturahim, menyambung rahimnya, maka Allah berikan kepadanya harta yang banyak. Diperbanyak hartanya oleh Allah. Dan ini merupakan balasan yang disegerakan di dunia. Walaupun tidak mengharapkan balasan di dunia, tapi sudah ada kabar seperti itu, maka ini kebaikan bagi seorang mukmin. Namanya busra ajilil mukmin, kegembiraan yang Allah segerakan bagi orang mukmin. Tadi semua amal soleh, menyambung silaturahim amal soleh, tapi sudah disebutkan oleh Nabi balasannya di dunia. Padahal kita beramal kan inginnya balasannya di akhirat pahala. Namun ada amal soleh yang diberikan balasannya di dunia. Apa contohnya? Silaturahim. Kalau sholat, siapa yang sholat duha panjang umurnya? Tidak ada. Tidak ada. Tapi ada di antara amal soleh yang balasannya disegerakan di dunia. Ya ini, menyambung silaturahim. Jadi kalau antum niat silaturahim, lo sergap teman silaturahim, kenapa? Ya biar tambah apanya? Tambah apanya? Rezekine, tambah panjang umurnya. Loh, kok salah niat antum? Tidak, bukan salah niat. Memang ada amal soleh yang balasannya disegerakan di dunia. Hah? Iya, ada. Tapi ibadahnya bukan karena mencari, niatnya bukan itu. Niatnya bukan untuk itu. Saya ulangi, niatnya bukan itu. Tetapi Allah Ta'ala akan membalas amalannya di dunia dengan itu. Berarti kalau antum dapat, ya diterima. Itu memang yang sudah dikabarkan oleh Nabi. Yang berikutnya, dan ini yang lebih utama lagi, keutamaan bersilaturahim dalam riwayat Ibnu Umar, wa ahabbahu ahluh. Allah akan mencintai orang yang melakukan silaturahim. Naam. dan juga Allah Ta'ala akan memberikan kecintaan kepada al-ahl wal-aqarib. Ini semua kebaikan ya ibadallah, bersilaturahim. Masuk bab berikutnya, babu birrul aqrab wal aqrab. Bab menyambung, bab berbuat baik, bir. Babu birril aqrabi wal aqrab. Bab berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat. Karena kerabat itu bertingkat. Ya. Kerabat itu bertingkat. Ada kerabat yang paling dekat, yaitu ibu, bapak. Itu keluarga yang paling dekat dengan kita nasabnya. Maka ketika seorang berbuat baik, maka yang terdekat, maka kepada yang paling dekat hubungan kerabatnya, keluarganya. Di antaranya siapa? Ibu dan bapak. Dalilnya hadis dari Miqdam ibni Ma'di Karib. Hadis dari Miqdam ibni Ma'di Karib. Anahu sami'a Rasulullah, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha, katanya. Kata beliau, innallaha yusikum bi ummahatikum. Innallaha, sesungguhnya Allah telah berwasiat kepada kalian. Bi ummahatikum, untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Innallaha yusikum, sesungguhnya Allah telah berwasiat kepada kalian berbuat baik kepada ibu kalian, ummahatikum. Summa yusi bi ummahatikum. Diulang dua kali. Kemudian Allah berwasiat berbuat baik kepada ibu kalian. Summa yusikum bi abaikum. Kemudian Allah berwasiat berbuat baik kepada bapak kalian, bapak-bapak kalian. Kemudian yang terakhir, summa yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian yusikum, Allah berwasiat kepada kalian bil aqrab fal aqrab. Kemudian berwasiat kepada kalian berbuat baik kepada yang terdekat, kerabat terdekat, lalu yang dekat. Ada yang paling dekat, lalu yang dekat. Barakallahu fik. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dan Ibnu Majah dan Baihaqi. Dari hadis ini, na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang suatu kalimat. Apa faedahnya? Innallaha yusikum bi ummahatikum. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Diulang. Kata para ulama, karrarallah ta'ala al-wasiyah limazidi ta'kid. Faedahnya diulang-ulang kalimat Allah mewasiatkan berbuat baik kepada ibu kalian. Allah berwasiat untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Faedahnya kata ulama, Allah mengulang-ulang wasiat limazidi ta'kid, untuk menambah penguatan makna. Limazidi ta'kid, untuk menambah kekuatan atau menambah kuatnya makna, kuatnya perintah di sini. Iya, maka diulang-ulang. Innallaha yusikum, innallaha yusikum bi ummahatikum, berbuat baik kepada ibu. Dalam ayat banyak diulang-ulang. tentang perintah berbuat baik kepada orang tua. Wa waswainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan, lihat, wa waswainal insan, kami wasiatkan kepada manusia. Apa itu? Biwalidayhi ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam surat yang lain, wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu ummu. Surat Luqman. Kami wasiatkan dalam surat Luqman, dalam ayat yang lain. Tadi surat An-Nisa. Kami wasiatkan kepada orang, kepada manusia. Apa itu? Biwalidayh. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu Allah takkid. Hamalathu ummu. Yang telah mengandung. Telah mengandung orang itu. Ibunya. Wahnan ala wahn. Dengan susah di atas susah. Lemah di atas lemah. Perempuan itu lemah. Sudah lemah dibebani beban yang berat. Apa itu? Orang di perut. 9 kilo, berapa kilo? 3 kilo misalnya ya. Berat itu. Dia sendiri lemah. Ditambah beban yang berat. Belum lagi apa? Wafisaluhu amain. Menyusui. Selama 2 tahun baru disapih. Menyapihnya 2 tahun. Pekerjaan ibu rumah tangga banyak. Belum lagi ditambah pekerjaan apa? Menyusui anak. Jadi kalau punya anak tambah pekerjaan. Udah berat itu. Makanya seorang ibu dalam riwayat ini diulang 2 kali. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Baru setelah itu fa'abaikum. Allah berwasiat berbuat baik kepada siapa? Bapak. Dalam hadis ini yang kedua, innallaha yusikum bi abaikum. Allah Ta'ala berwasiat berbuat baik kepada bapak dan ke atas. Berarti apa? Bapak, bapaknya bapak, apa namanya? Kakek. Iya. Iya, terus ke atas. Jadi, berbuat baik itu bukan hanya sebatas sampai bapak kita tok. Kalau bapak kita masih punya bapak, kita berbuat baik kepada bapaknya bapak. Kalau bapaknya bapak masih punya bapak, maka kita berbuat baik kepada bapaknya bapak kita. Bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak kita. Atas. Jangan sampai kita tidak berbuat baik. Kalau kita bersilaturahim, ya, lah ini sudah tua ikih, tidak usah dikasih cangkingan, ya. Ya, tapi cangkingan yang bermanfaat, sudah tua, cangkingannya rokok, salah ya, rokok sendiri haram, ya yang bermanfaat, sudah tua, yang bermanfaat apa ya? Berbuat baik, menyambung silaturahim, memberi hadiah, tahadu tahabu. Beri hadiah agar muncul rasa cinta. Barakallahu fiik. Naam. Berkata Imam Manawi tentang diulangnya ucapan bi ummahatikum bi ummahatikum. Kata Imam Manawi, kenapa diulang dalam hadis ini ibu kalian, ibu kalian? Kata Imam Manawi dalam Faidul Qadir, lita'bihinna. Diulang 2 kali dalam ucapan di sini, Allah berwasiat berbuat baik kepada ibu, lita'bihinna. Karena keletihan yang ditimpa, yang menimpa ibu, lita'bihinna, karena keletihan, rasa capek yang menimpa pada ibu. Wa khidmatihin, dan pelayanan mereka kepada anak, karena pelayanan mereka. Wa maqasatil masyaq, dan beratnya beban yang diderita, beratnya beban yang diderita, fil hamli wal wad' war radha' wat tarbiyah, beban yang di, beratnya beban yang menimpa para ibu dalam mengandung, wal wad' melahirkan, war radha' menyusui, wat tarbiyah dan mentarbiyah. 4 poin. Semua ini pekerjaan yang paling berat. Mengandung, kalau ibu mau, kalau boleh ngandung dioper ke abinya, abi banyak ngandung situ, tapi tidak bisa, sudah kudroh, sudah fitrohnya wanita ya hamil. Melahirkan itu sudah fitrohnya wanita yang melahirkan, begitu. Kalaupun sampai meninggal dunia karena melahirkan, atau meninggal karena masih usia melahirkan saat nifasnya, matinya syahid, yang tidak bisa diperoleh oleh seorang suami. Suami tidak bisa melahirkan anak, mati syahid nilainya. Waradha', menyusui, tugas berat semua ini. Naam, kalau bisa dialihkan ke yang lain, dialihkan mungkin menyusui ini. Tapi Allah berikan pahala bagi wanita yang mau mendapatkan pahala besar mendidik dan membimbing anak, tarbiyah. Yang paling telaten mentarbiyah anak itu siapa? Abinya atau uminya? Ayo meraja, senam sama umi. Kan gitu ya. Karena dekatnya sama umi kada. Mendidik, ngajarin, ibu telaten. Pahalanya besar mentarbiyah. Kalau jadi anak soleh yang ngajari seorang ibu, masya Allah, pahala. Mandala ala khair, pahala besar, menunjukkan kebaikan. Makanya diulang-ulang, innallaha yusikum bi ummahatikum. Dalam hadis ini pula ditunjukkan summal aqrab bil aqrab fal aqrab. Apa faedahnya? Disebutkan oleh beliau fal aqrab bil aqrab fal aqrab. Allah berwasiat berbuat baik kepada kerabat yang terdekat, maka yang dekat. Ini menunjukkan apa? Al-qarabah darajat. Kerabat itu bertingkat, bertingkat, berjenjang. Fayuqaddimul aqrab fal qarib, maka didahulukan yang terdekat, baru yang dekat. Ya, maka kerabat yang terdekat tingkatannya bertingkat, ya. Artinya apa? Ketika menyambung silaturahim, tentu kebaikannya juga bertingkat. Antum memiliki kerabat, kerabat yang jauh, kerabat yang dekat, sepupu. Kerabat bukan? Kerabat, tapi agak jauh. Kalau adik, dekat. Kerabat, tapi dekat. Anaknya adik, kerabat. Dekat apa jauh? Dekat. Karena antum bisa jadi walinya. Kalau antum punya keponakan perempuan, anak adiknya antum punya anak perempuan, meninggal, Anda ada walinya, dia sendirian, maka antum bisa jadi walinya, pamannya, atau pakdenya, dekat sekali. Maka tentu menyambung kerabat itu yang terdekat baru yang dekat. Makanya ketika suami dengan istri dekat apa jauh? Dekat sekali. Adalah dikisahkan bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, ya ma'syara nisa tasaddaqna, bersedekahlah wahai para wanita, walau min huliyikunna, walaupun dari perhiasan yang kamu pakai. Maksudnya kalau kalian punya gelang, anting, ya, copot untuk apa? Sedekah. Begitu himbauannya Nabi dalam sebuah riwayat. Naam. Zainab Ats-Tsaqafiyah, istrinya Abdullah ibni Mas'ud. Zainab Ats-Tsaqafiyah, istrinya Abdullah ibni Mas'ud, mendengar Nabi mengatakan tasaddaqna ya ma'syara nisa walau min huliyikunna, bersedekah wahai para wanita, walaupun kamu bersedekah dengan perhiasan, perhiasan kalian, gelang, anting, kalung, sedekahkan itu. Maka Zainab As-Saqafiyah mendengar riwayat ini, perintah ini, pulang. Pulang menemui siapa? Suaminya, Abdullah ibni Mas'ud. Dan dia berkata, innaka rajulun khafif, wahai suamiku, engkau adalah suami yang khafif dzatul mal. Kamu laki-laki yang tidak punya harta. Ya? Kamu tidak punya harta. Khafif dzatul yad. Kamu tidak punya banyak apa? Harta. Ya, kadang seorang istri kadang paham lah ya. Ya, bojoku gajinya semeneh. Tahu keadaan suami. Ya? Dan istri harus tahu. Jangan tidak mau tahu. Harus tahu dan mau tahu. Aja mau ngerti tok tapi tidak mau tahu. Orang mas pokoknya. Jangan. Harus tahu dan mau tahu. Dia sampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, innaka rajulun khafif dzatul yad, engkau suami yang sedikit hartanya. Wa inna rasul, tapi rasul sallallahu alaihi wasallam qad amarna bi shadaqah, telah memerintahkan saya wanita banyak bersedekah. Ya. Maka fa'as'aluhu fa'tihi fas'alhu, kamu datangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tanyakan. Maka kemudian Abdullah siapa ini, Zainab Ats-Tsaqafiyah, akan menjalankan kebaikan ini, mengeluarkan sedekah, tapi dia lihat suaminya sendiri hartanya apa, sedikit. Gimana ini? Ya. Maka dia pun datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan ada seorang yang ternyata bersamaan Zainab Ats-Tsaqafiyah, seorang wanita ingin bertanya pertanyaan yang sama. Maka pertanyaannya, atudzi'u sadaqah anhuma ala aswajihima wa ala aitami fi hujurihima. Tanyakan kepada beliau, bolehkah seorang wanita, bolehkah bersedekah seorang seorang istri untuk suaminya dan untuk anaknya yang diasuh olehnya? Wala tukhbiru man nahnu, kata Zainab, Tapi tolong jangan kabarkan siapa kami. Ya, pesan sama Bilal. Tolong jangan kabarkan siapa kami yang bertanya. Maka kemudian Bilal menanyakan kepada beliau, "Na'am?" Dan beliau mengatakan, "Man huma?" Siapa dua wanita itu? Bilal mengatakan, "Imra'atun minal Anshar wa Zainab." Wanita Anshar dan si Zainab yang tanya, "Ya Rasulullah, ayu Zainab hiya?" Zainab yang mana yang tanya? "Imra'atu Abdullah." Istrinya Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, "Lahuma ajron." Untuknya dua pahala. Ajrul qarabah wa ajrul shadaqah. Untuk istrinya Abdullah bin Mas'ud yang dia mau bersedekah untuk siapa tadi? Suami dan anak yatimnya, itu dapat dua apa? Pahala. Masya Allah. Jadi boleh seorang istri, na'am, ya, bersedekah untuk siapa? Suaminya. Atau sebaliknya, suami bersedekah untuk istrinya. Pahalanya berapa? Dua kebaikan. Pahala menyambung silah dan pahala sedekah. Nah, makanya kalau antum ngasih sesuatu ke istri, diniatkan sebagai apa? Sedekah. Pahalanya besar. Demikian pula seorang istri yang Allah anugerahkan, karena nasib orang tidak sama. Bisa jadi istrinya lebih mapan dan suaminya tidak terlalu mapan, sehingga dia kelebihan harta miliknya dia sedekahkan. Sebagaimana Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana Khadijah? Beliau di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan membutuhkan apa? Harta. Ya. Maka Khadijah banyak berbuat baik untuk suaminya. Ya. Sehingga setelah Khadijah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali menyembelih kambing. Lalu beliau katakan, "Ini untuk temannya siapa? Khadijah. Ini untuk temannya siapa? Khadijah." Masya Allah. Diingat-ingat kebaikannya. Seorang istri yang dermawan, diingat-ingat oleh suaminya, "Ini untuk temannya siapa? Khadijah." Sampai Aisyah, apa tidak ada wanita lain? Khadijah. Cemburu ya nih. Jadi wanita itu bisa cemburu kepada suami ketika suami bercerita tentang wanita yang sudah tidak ada. Khadijah kan sudah dikubur. Itu saja bisa apa? Cemburu. Apalagi kalau ada. Itu faedahnya di situ. Jadi berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat. Nah, barakallahu fiik. Ibu, bapak itu keluarga sangat dekat. Anak, adik, jangan kepada orang lain. Apa namanya? Dermawan, senang menyambung akrab, tapi dengan saudara kita kadang kita menjauh. Kalau dia orang soleh, orang baik, atau mungkin bisa diajak kebaikan, sambung dengan kebaikan. Babu ismu qati'ur rahim. Bab berikutnya, bab dosa orang yang memutus silaturahim. Bab termasuk dosa besar adalah qati'ur rahim. Bab dosa orang yang memutus silaturahim. An Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Jubair bin Mut'im, namanya Jubair ibni Mut'im, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? La yadkhulul jannah, tidak masuk jannah. Siapa yang tidak masuk jannah? Qati'u rahmin, orang yang memutus silaturahim. Rawahul Bukhari, hadis Bukhari dalam Kitabul Adab, wa Muslim dalam Bir Wasilat wal Adab, hadis sahih. Tidak masuk jannah. Faidah la yadkhul jannah ini menunjukkan min kabairid dunub. Ini menunjukkan la yadkhul jannah, ini menunjukkan dosa yang menjadikan pelakunya melakukan dosa besar. Jadi termasuk dosa besar adalah memutus silaturahim. Nah, dalam hadis ini diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, tidak masuk jannah. Qala Nawawi rahimahullah, yuta'awwal ta'wilain, ditafsirkan menjadi dua makna. Nah, yang pertama, hamluhu ala man istahallal qati'ah bila sabab. Yang pertama ditafsirkan begini, tidak masuk jannah dibawa kepada pemahaman yang pertama, ala man yastahillu qati'ah, bagi orang yang menghalalkan dosa memutus silaturahim tanpa sebab dan tanpa syubhat. Saya ulangi, tidak masuk jannah ini dibawa kepada sebuah pemahaman yang pertama, bagi orang yang menghalalkan untuk memutus silaturahim tanpa sebab dan tanpa syubhat, ma'a ilmihi bitahrimiha, dalam kondisi mengetahui haramnya memutus silaturahim. Nah, orang yang seperti ini kata Imam Nawawi, hada kafirun yukhallidu finnar walaid hulul jana abada. Orang seperti ini kafir di dalam neraka, tidak masuk jana selamanya. Kenapa? Karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Kan memutus silaturahim haram, sekian banyak ayat hadis kok dianggap apa, halal. Ya, kalau orang kafir memang seperti itu, orang kafir itu tidak tahu aturan silaturahim. Wong ada dulu saya dapatkan seorang ayah itu karena seneng ke anak perempuannya dia jadikan sebagai istrinya. Bayangkan, kan putus sudah pengertian silaturahim, pengertian bimbingan keluarga, hilang sudah, karena itu orang kafir ya. Dan ini kita sebagai seorang mukmin tentu tidak demikian, tahu ini yang harus disambung, batasannya sampai mana. Barakallahu fik, orang kafir tidak tahu aturan. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan di zaman sekarang, karena zaman kebebasan atau kebelabasan, ya, tidak tahu aturan. Adapun Islam menjaga hubungan silaturahim, ada aturannya, ada istilah mahram, ada istilah bukan mahram, sehingga memutus silaturahim haram. Nah, orang yang menghalalkan sesuatu yang haram dalam kondisi tahu tidak ada syubhat, maka ini jatuhnya tadi, jatuh kepada perbuatan kufur. Karena itu dia tidak masuk jannah. Yang kedua maknanya, kata Imam Nawawi, la yadkhuluha fi awalil amri ma'asabikin. Makna yang kedua, maknanya tidak masuk surga. Fi awalil amri, pada awalil amr, awal pertama kali bersama orang yang masuk surga. Berarti maksudnya tidak langsung masuk surga. Bal yu'aqab, bal yu'aqabu, bahkan dia disiksa. Nah, disiksa bita'akhurihil qadri alladhi yuriduhullahu ta'ala, dan berakhir sesuai dengan waktu yang Allah Ta'ala kehendaki. Setelah Allah berkehendak, orang tersebut disiksa di neraka, baru dimasukkan jannah. Jadi maknanya la yadkhulu awwaliyan, nah, tidak masuk jannah langsung, tapi di kapan usit, disiksa terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya dan Allah yang berkehendak kapan mengakhirinya, baru masuk surga. Berarti masuk surganya didahului dengan disiksa dan dikeluarkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu maknanya, makna tidak masuk jannah sehingga selamat dari pemahaman khawarij. Kalau orang khawarij tidak masuk jannah berarti langsung kafir, walaupun orang muslim, walaupun orang bertauhid, walaupun orang punya iman, langsung dikafirkan. Padahal maknanya tidak seperti itu. Kalau dia orang bertauhid, maka berarti maknanya dia tidak masuk surga langsung. Karena orang masuk surga kan ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini orang bertauhid, tanpa hisab, tanpa azab. Ada golongan orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, hisaban yasiro. Ada yang disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Begitu orang bertauhid. Wassallallahu alaihi wasallam. Tayyib, hadis berikutnya. Jadi apa tadi, dosanya termasuk dosa besar. Maka jangan memutus silaturahim, berusaha menyambung sesuai dengan kadar kemampuan seorang. Mampunya SMS salam assalamualaikum, ya SMS assalamualaikum, menyambung. Kembali kepada uruf, kita berkunjung, mampunya setahun sekali ya berkunjung setahun sekali. Kalau itu bentuk yang maklum sebagai silaturahim, kita lakukan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Wa anabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah, inna rahim sajna. Dari Abu Hurairah, ancaman dosa orang yang memutus silaturahim. Kalau tadi ancamannya tidak masuk surga, maksudnya bukan orang yang diputuskan langsung masuk jannah, tayyib, tapi disiksa terlebih dulu. Ancaman yang kedua, ancaman yang kedua, Allah akan memutus orang yang memutus silaturahim. Allah memutus dengannya bagi orang yang tidak menyambung silaturahim. Berdasarkan hadis Abu Hurairah an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Inna rahim sajnatun, Sesungguhnya rahim adalah sajnah. Sajnah itu maknanya kalimat yang terambil dari Rahman. Rahim, ar-rahimu, innar-rahima sajnah. Sajnah itu kalimat yang terambil dari Ar-Rahman. Ar-Rahman kan nama Allah. Dari Ar-Rahman diambillah apa darinya? Sajnah itu diambil darinya Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim terambil dari nama Allah Ar-Rahman. Dari nama Ar-Rahman Allah memiliki sifat rahmah. Dan di antara dari Rahman itu pula diambil Ar-Rahim. Apa Rahim? Kasih sayang. Memang Allah Maha Penyayang. Allah punya sifat rahmah 100. Yang Allah berikan di dunia ini baru 1. Yang 99 nanti di akhirat. Insyaallah. Nanti di akhirat. Satu rahmah saja antum lihat makhluk-makhluk di dunia saling sayang menyayangi sampai ayam. Ayam yang punya anak ya, punya yang punya anak-anak kecil itu ya, ya baru pitik-pitik kecil itu pitik ya. Lantum lihat induknya itu yang punya pitik-pitik tadi sayang banget. Ada orang dekat-dekat aja dia menampakkan dengan bulu-bulunya yang kelihatan besar padahal kurus itu. Karena dia paling tidak 1 bulan ngengremin ya. Ngengremin ya. Angrem makan seadanya. Kurus dia. Begitu anaknya pitiknya netes, telurnya netes, keluar dari tempatnya, ada orang dekat, wah dia tampakkan besar padahal anu kurus. Supaya tidak didekati orang, dia tampakkan sebagai bentuk kasih sayang, melindungi yang kecil, ya. Melindungi yang kecil itu, sayang luar biasa. Itu ayam ya, seperti itu. Barakallahu fik. Atau yang lainnya dari binatang-binatang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Barakallahu fik. Seorang ibu kepada anaknya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, kepada Aisyah. Maka Aisyah beri 3 butir kurma dalam riwayat. 1 untuk anaknya, yang 1 anak yang kedua, yang 1 dipegang. Ketika sudah mau dimasukkan ke mulutnya, keduanya minta lagi. Maka Aisyah menceritakan kepada beliau, fa'ajabat. Aisyah kagum dengan perbuatan wanita miskinah ini. Maka Nabi mengkhabarkan kepada Aisyah, wanita yang seperti itu Allah masukkan dengan sebab kasih sayangnya tadi ke dalam jannah. Au yu'tiqoha minan nar, atau Allah selamatkan dari api neraka. Masya Allah. Itu namanya kasih sayang yang diberikan oleh Allah di hati manusia. Iya, itu baru 1 rahmahnya. Lalu lanjutnya, Ar-Rahim sajnatu minar Rahman. Ar-Rahim itu diambil dari nama Ar-Rahman. Taqulu, maka dia berkata, ya Rab, inni zulimtu. Rahim itu berkata, melaporkan kepada Rab, ya Rab, inni zulimtu. Wahai Rab, aku telah didolimi. Ya, aku telah didolimi. Ya Rab, ini kuti'tu. Sesungguhnya aku telah diputus. Kuti'tu, diputus. Yani Rahim mengaduh kepada Rabnya. Dia telah didolimi dirinya telah diputus. Ya Rob, wahai Rob, ini, sesungguhnya aku telah didemikiankan, demikian. Maka Rob mengatakan, fayuji buha. Maka dijawab oleh Allah Azza wa Jal, ala tardain an aqta'a man qata'aka wa asila man wasalaki. Ala tardaina an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalaki. Maka Rob menjawab, ala tardain, apakah kamu ridho untuk aku memutus kepada orang yang memutus denganmu, yakni memutus silaturahim. Wa asila, dan aku akan menyambung dengan orang yang menyambungmu. Barakallahu fikum. Hadis Bukhari dan juga Imam Muslim dalam Kitabul Bir Wasilah. Nah, jadi dalam hadis ini keutamaan dari menyambung silaturahim, Allah akan menyambung kepada orang yang menyambung silaturahim, dan Allah akan memutus kepada orang yang memutus silaturahim. Nah, maka dalam hadis ini pula, barakallahu fikum, na'am, ancaman bagi seorang mukmin yang dia melakukan perkara besar, memutus silaturahim dengan ancaman yang besar. Apa itu? Diputus oleh Allah. Allah tidak lagi memberikan rahimnya kepadanya. Di sini diambil faedah, tayyib, anna azabal mar'i qad yakunu min jinsi amali. Azab yang Allah berikan kadang sesuai dengan jenis perbuatannya. Bahwa azab yang Allah timpakan kepada seseorang kadang dari jenis apa? Perbuatannya. Contohnya di sini, karena dia memutuskan silaturahim, Allah pun memutuskan dengannya, ya, sehingga Ar-Rahim mengaduh kepada Allah dari orang-orang yang mereka tidak mau menyambung silaturahim, sehingga Allah pun mengabulkan keinginannya, karena dia didolimi. Karena seharusnya Ar-Rahim itu disambung, disambungkan. Makanya kita sebagai orang tua kadang bersilaturahim ke rumah adik kita. Nah, ini pakdemu. Nah, ini pamanmu. Sekali-kali diajak ziarah, dikenalkan. Sebab kalau tidak dikenalkan, putus. Saya itu punya saudara di sana. Dulu bapak saya bawa saya ke sana, tapi sekarang saya tidak tahu. Kenapa putus? Tidak disambung. Makanya kita orang tua, atau kita sebagai anak, karena kita juga anak sih, kita kan punya orang tua. Saudara kita berapa sih, Bi? Tanya. Oh, saudaramu itu. Oh, itu berarti paman saya semua itu. Iya, itu pamanmu. Silaturahim. Saya saudara ini dari sini untuk menyambung. Apalagi mereka orang yang mungkin bisa diajak dakwah, masyaallah. Man, paman nih, ada majalah bagus. Baca, man. Khair, masyaallah. Mendakwai keluarga. Tayyib. Kalau zaman sekarang mungkin pakai apa namanya? Faedah kirim. Penting menyambung silaturahim dengan suatu yang bermanfaat. Tayyib. Maka seorang mukmin harus takut dengan ancaman ini. Nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tuhyanan kabira. Kami berikan rasa takut kepada mereka, fama yaziduhum illa tuhyanan kabira, namun tidak menambahkan bagi mereka, barakallahu fik, kecuali melampaui batas. Itu ancaman orang yang memutus silaturahim. Jam berapa duhur ya? Adzan ya? Ya, alhamdulillah selesai. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wal'afu atas segala salah dan kurangnya. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.